sane tiyombe rame rame charan tena rasane kalase amom siji diputer kota ganti konco konco ngenteni tipe wayai di joki. Kroso mumet ning awak kroso anget opo iku sing diarani wong mendem lakune sempoyongan orang ngerti yen coblangan tipe makhluk dadi kotong-kotongan awak wis lemas duite ludes urip rasane tansah enes. Oh, dipikir-pikir yen ra ono untunge cukup ditutup oplosane. Sopo papa kapo kapo jamu kapo ombo wiwete no iki mangame ti marani muki kusti engel ngicapahi. Kancane dibuka oplosane diombe rame-rame jarene enak rasane gelase amung siji diputer gonta-ganti konco-konco ngenteni tipe wayahe dicoki. Jarene kroso mumet ning awak kroso anget opo iki sing diarani wong mendem mlakune sempoyongan ora ngerti yen coblangan iku makhluk dadi kotong-kotongan awak wis lemes ludes urip rasane tansah enes. Mbok dipikir-pikir yen ra ono untunge cukup ditutup oplosane. Terima kasih.